Kak Salman, udah mulai nih. Yuk. Tunggu kakak. Sayang oleh Allah. Rukun iman yang kedua, yakin kepada malaikat Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rentan disayang oleh Allah. Rukun iman yang ketiga, meyakini kitab Rukun iman yang keempat, yakin kepada Nabi Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rentan disayang oleh Allah. Rukun iman yang kelima, yakin dengan hari kiamat. Mari hafalkan dan amalkan, hati rentan disayang oleh episode Salman dan Sofia berikutnya. Assalamualaikum.